Pada malam ini dalam usaha kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam usaha tafakkur fikri, maka kita teruskan kajian kita ataupun bacaan kita ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang merenungkan akan makna-maknanya dan tafsir syarahnya daripada surah Al-Baqarah, di mana ayat yang terakhir kita baca adalah berkenaan dengan orang-orang yang khabar, yang mana Allah SWT telah memuji mereka sehingga apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, mereka kembali kepada Allah SWT dan mereka bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala daripada kesabaran mereka terhadap musibah itu di sisi Allah SWT. Dan mereka lah, kata Allah SWT, yang diberikan salawat daripada Tuhan mereka, pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selain daripada mereka yang tidak melakukan apa yang mereka lakukan, tidak mengucapkan apa yang mereka ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang-orang ini bukan yang mendapat petunjuk. Jadi dalam hal ini ataupun dalam ayat tersebut juga telah kita baca atau kita bincangkan tentang orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang orang-orang yang beriman daripada menyatakan bahawa mereka itu telah mati, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala mereka ahya, yakni mereka hidup. Tetapi kamulah yang tidak menyadarinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa mereka itu inda rabbihim yurzaqun, mereka diberi rezeki oleh Tuhan mereka. Jadi mereka lah syuhada Allah Subhanahu Wa Taala, gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah kita terangkan tentang kehidupan mereka, iaitu kehidupan di alam barzah. Bukan maknanya mereka hidup, makan dan minum dan sebagainya, tapi mereka hidup di alam yang lain dengan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tunjukkan kelebihan orang yang bersabar, tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sampai mengorbankan jiwa mereka sendiri. Dan Nabi SAW juga telah menerangkan bahawa Islam itu mempunyai tanam, yakni mempunyai puncaknya, dan darwatu tanamihi adalah al-jihad, iaitu puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Jadi itu adalah nusus ataupun dalil-dalil yang menggalakkan kita sentiasa berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar atasnya. Dan termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu sekali sebelum itu semuanya, sebelum jihad fi sabilillah dengan mengangkat senjata, mesti kita dahulukan dengan jihad dengan menuntut ilmu. Dan tanpa ilmu kita tak mungkin akan berjihad, tak mungkin kita beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah dengan cara yang diridhai Allah SWT, dengan cara yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Jadi pentingnya menuntut ilmu, dan dia termasuk jihad. Sehinggakan para ulama mengatakan boleh memberikan zakat untuk pelajar-pelajar agama yang bertafarruq, iaitu meluangkan masa mereka seluruhnya untuk menuntut ilmu Allah SWT sehingga mereka tidak bekerja dan seterusnya. Sehingga seperti itu, mereka disamakan dengan orang yang berjuang di jalan Allah SWT mengangkat senjata. Mereka tak ada kerja lain, tak ada berniaga dan sebagainya. Baik, jadi kemudian kita teruskan pada malam ini akan ayat-ayat yang berikutnya, iaitu ayat 158 dalam kitab surat 242 dan tafsir Al-Aisab. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal bayka awi'tamara fala junaha 'alayhi an yattawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Yang maknanya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah, atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha menyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Di ayat ini menyebutkan tentang Safa dan Marwah. Allah SWT telah memberikan takkid, sesungguhnya memberikan satu emphasis, satu mengalihkan pandangan bahawa perkara ini adalah perkara yang penting. Inna Safa wal Marwah, iaitu sesungguhnya Safa dan Marwah. Apa hal dengan Safa dan Al-Marwah itu? Nak sebutkan bahawa Safa itu adalah gunung. Safa itu adalah gunung di tempat Mekah, dan Marwah juga demikian, atau batunya special, tanah di tempat-tempatnya bagus dan seterusnya. Apa hal dengan Safa wal Marwah? Allah SWT menyebutkan min syairillah, ia bahagian ataupun dari syiar Allah. Jadi di sini menerangkan tentang khabarnya, iaitu ia bahagian. Min kat sini adalah min tabi'iyah dalam istilah bahasa Arab, iaitu termasuk sebahagian, bukan keseluruhan, tapi sebahagian daripada syair Allah. Syair adalah plural untuk syiar Allah SWT. Jadi gunung, dua gunung ini, Safa dan Marwah. Safa adalah satu bukit di Jabal Qubayl di timur Kaabah, dan juga Marwah di belakang lagi sikit. Dan dua bukit ini terletak di mana? Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Kalau kita pergi di Masjidil Haram sekarang ni, kita nampak Kaabah yang warna hitam kotak tu. Kita dah tak nampak lagi gunungnya ataupun bukit Safa dan bukit Marwah, seperti sebuah bukit. Yang kita nampak hanyalah apa? Satu tempat panjang macam kereta, perlandasan kereta api ke apa. Dan kita nampak itu orang tunjukkan Safa tu Marwah, dah tak nampak macam bukit lagi. Belakang kita pergi dekat-dekat, di tingkat bawah sekali lah, ada macam naik atas tu pun dah ceramik, dah letak batu cantik, tak nampak macam bukit. Sebab semuanya kita dah nampak macam satu bangunan dengan Masjidil Haram. Tapi apakah dia termasuk dalam Masjidil Haram? Jawabnya tidak. Safa dan Marwah, dan Marwah ini bukan bahagian daripada bangunan Masjidil Haram. Dia terletak di luar Masjidil Haram. Ini asalnya siapa yang nak i'tikaf, kalau nak duduk dekat tempat Masjid Safa sekarang ni, Masjid Marwah sekarang ni, tak sah. Sebab dia ada di luar Masjidil Haram. Dia kena masuk dalam lagi. Baik. Dengan itu, ulama mengatakan Safa dan Marwah pada zaman dahulu, tempat apa ni? Tempat orang ramai tu. Dan bahkan ada pasar zaman Imam Syafi'i di Mekah. Safa Marwah tu ada pasar, jual binatang tu ada. Sampai Imam Syafi'i kata kan, orang-orang Mekah sampai jual apa tu, binatang apa tu, hayina, dan jadi itu dalil dia telah sebutkan. Dan tu dalil bahawa boleh dimakan hayina tu, yang garam tu kan, yang ketawa tu, orang-orang ramai. Kita pelik, dia makan apa, bangkai macam singa, tak ada beza. Tapi memang ada hadisnya bahawa lubak ni boleh dimakan. Jadi halal-halal dimakan, kecuali kan wallahualam, dia antara perbezaan binatang lain, dia punya kepala tu, leher dia tak boleh pusing, eh? Dia kalau pusing dengan badan dia pelik, tu ada lain sikit, nak tahu tu hayina tu bukan lah lubak. Yang penting dekat sini menyebutkan, Imam Syafi'i menyebutkan pada zaman dia, nah, takkan dalil bahawa orang makan binatang ini kat Safa ke kat Bukit Marwah. Saya tak ingat ada pasar yang jual binatang-binatang ini. Menunjukkan dia di luar, buat masjid. Sebab kalau dia di dalam masjid, mana boleh ada jual, dia beli dan salam darah. Baik. Tapi zaman sekarang diperbesarkan, telah diperbesarkan berapa kali tausiah perbesaran Masjidil Haram itu, sampai Safa Marwah dah masuk dalam, seolah dah masuk dalam satu bangunan Masjidil Haram. Tetapi ia tetap di luar. Ia tetap di luar. Oleh kerana itu, kita dibolehkan untuk tawaf keliling Kaabah. Kita nak dekat dengan Kaabah itu lagi bagus lah. Kalau tak ada orang, yang paling afdal kita lagi dekat dengan Kaabah keliling lagi bagus. Walaupun apa ni sekejap. Kalau kita jauh sikit, sengaja kita jauh, kalau nak lagi jauh, jalan lagi jauh, lagi lambat lagi tu, sekejap lah kalau tidak. Sampai 10 minit dah habis. Jadi kata orang mak tak afdal, kita afdal lagi dekat lagi bagus. Dengan kata ada jumpa ajar rasuah kita siup. Dekat apa ni rukun Yaman ni tu kita sapu dengan tangan. Namun kalau kita dapati bahawa tempat dikeliling Kaabah, dekat dengan Kaabah itu penuh, kita pergi jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit tu lah. Berapa jauh kita boleh pergi? Boleh tak kita sampai naik sampai dekat tempat Safa Marwah pusing balik? Jawabnya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Safa dan Marwah bukan termasuk Masjidil Haram. Allah SWT benarkan kita tawaf, wattawafu bil baitil atiq, dan taklah kamu tawaf dikeliling baitil atiq, rumah yang lama tu. Dan rumah lama tu ada dalam Masjidil Haram. Kalau kamu dah keluar sampai Safa Marwah dah terkeluar, nanti orang keluar sampai kat pasar pusing ya. Satu Mekah dikeliling, naik kereta pun boleh. Dia kata tengah apa tengah tawaf, aku tengah tawaf kat pasar pun ya. Kat bazar-bazar. Jadi tak boleh. Mama kata tak boleh. Jadi kalau awak dah tawaf sampai kat situ, tak sah. Tak sah. Sama juga, kita tak boleh tawaf dalam Kaabah. Seperti mana kita tak boleh tawaf luar Kaabah, sampai ke Safa Marwah ataupun sampai ke hotel-hotel, tak boleh juga kita tawaf dalam Kaabah. Itu orang boleh kata macam mana orang boleh tawaf masuk dalam Kaabah kan? Tawaf kan, Kaabah tu kan tertutup. Kita kena ingat, kalau orang pergi khusus saja dia akan diterangkan lah bahawa Kaabah tu ada yang tempat terbuka. Itu ada tempat tu yang macam semi circle tu, itu adalah termasuk daripada bangunan Kaabah yang asal, yang kita namakan Hijr Ismail. Bila kita masuk dalam situ je, maknanya kita dah masuk dalam Kaabah. Dulu-dulu zaman Nabi SAW, Kaabah itu dia lebih panjang lagi, sampai dekat Hijr Ismail. Jadi dia bukan kotak lah, dia lebih panjang lagi. Itu asal. So, kerana lepasnya apa tu, bah tu yang merobohkan Kaabah, waktu dia semua ke sana ke sini, bila mereka nak naikkan balik, mereka kumpul lah impak sedekah ke orang ramai untuk bina Kaabah. Tapi mereka cuma ambil duit yang apa, yang halal saja. Duit pirate, duit apa semuanya mereka tak masuk kan. Mereka ambil dah piasan orang-orang perempuan dan seterusnya. Kumpul-kumpul cuma dapat buat apa ni, batu untuk sampai kat situ, sebab kat Hijr Ismail je tak boleh sampai habis. Jadi mereka tutup kat situ. Okay, nah, zaman dahulu. Dan itu kekal sampai zaman Nabi SAW. Ini dah berapa tahun lepas tu lah. Maka Nabi SAW buka kota Mekah, masih lagi keadaannya begitu. Dan Nabi SAW hampir nak apa? Nak tambah lagi lah. Sekarang dah ada duit, dah boleh tambah lagi. Tetapi kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkannya, bahawa kalau lah bukan kerana kaummu, hadithil ahdi bil Islam, masih baru lagi masuk Islam, tentu aku akan tambahkan apa Kaabah tu kepada tempat yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi lebih panjang. Jadi kenapa tak dibuat? Ini kan masjid, ini kan tempat ibadat, mesti buat exactly macam zaman betul-betul lah. Tapi kerana ada apa? Kerana ada halangannya, kerana khawatir akan mengakibatkan keburukan yang lebih besar. Orang masuk Islam baru lagi, jadi mereka tengok mula Kaabah macam gini lah. Dah berapa tahun, 20 tahun macam itu, tiba-tiba Nabi Muhammad tak salah jadi apa, Nabi dia dah menang apa semuanya, dia tukar pula Kaabah. Orang ingatkan apa ni, Muhammad dah tukar-tukar apa ni Kaabah lah dan tempat-tempat suci lah dan sebagainya. Dia akan menimbulkan fitnah. Orang baru masuk Islam, iman dia macam mana? Iman dia kuat ke lemah? Mana masih lemah lagi. Jadi mungkin ada simbol itu, tak campur pula orang-orang yang mungkin apa tu rezeki ataupun syaitan dan sebagainya, akan timbulkan fitnah. Nabi SAW tinggalkan macam itu juga. Dan sekarang itu kemudian berlangsung lah sampai bertahun-tahun lama ni. Sehingga kan ada seorang, saya tak ingat siapa dia, cuba nak apa tu, nak tambahkan. Bila dah tambahkan, dia pula macam tak sedar, seorang lain pula kejarkan balik, jadi balik asal. Dia kata ikut zaman Nabi paling bagus. Jadi mana yang bagus, kita tambahkan sekarang ke? Kita sekarang dah tambah macam zaman Nabi Ibrahim, atau mulakan yang macam sekarang seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Jawabnya mereka sekarang itu lagi bagus. Soalnya itu telah ditafsirkan. Banyak faedah daripada hadis itu sebenarnya dalam kita bersemangat untuk melakukan kebaikan. Kalau perkara tersebut menyebabkan keburukan yang lebih besar, kita bisa mungkin tinggalkan. Kita boleh tinggalkan. Tak salah. Mereka itu adalah hikmah dalam perbuatan. Selagi tak buat benda yang yang haram. Baik. Tapi jangan pula kata, tak, jangan robohkan patung ni lah. Patung ni kalau kita robohkan nanti orang orang marah nanti. Satu dunia marah. Tak boleh eh. Patung Nabi SAW merobohkan. Walaupun orang nak marah-marah, dan salah pun pecahkan patung dekat dalam Kaabah tu dengan tangan dia sendiri. Dia boleh sallallahu alaihi wasallam. Dia cuci dengan tangannya dengan air, baru masuk dan dia solat dalam dalam Kaabah. Dia kena pecahkan. Tak kira eh, nak siapa nak marah-marah. Nabi SAW kata apa bila dia pecahkan tu? Jaa al-haqqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya telah datanglah al-haq, kebenaran, maka telah hilanglah kebatilan, maka kebatilan itu kana zahuqa, akan akan binasa. Kebatilan apa dia? Patung-patung itu semua. Jadi itulah kemenangan perjuangan Nabi SAW atas apa? Sebenarnya atas atas tauhid. Dan ini mengisahkan Allah SWT dalam ibadah kita. Baik, jadi dalam ayat ini ada kena-mengena dengan ibadah tadi, yakni ibadah haji tadi. Inna Safa wal Marwah. Jadi Safa bukit Safa dan Al Marwah bukit Marwah. Dan Safa katanya daripada kalimah Safa, Safa yaitu maknanya suci, bukit yang suci. Dan Marwah wallahu alam apa apa sebab dipanggilkan. Jadi yang penting dekat sini dia dari termasuk daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar artinya perkara yang boleh nampak yang besar. Kalau dia syiar agama, maknanya ada benda yang boleh dinampak, diketahui. Oh, ini nampak ini je, ini adalah agama Islam misalnya. Nampak ini je, dia adalah agama Nasrani. Nampak ini je, kain kuning aja kita nampak apa? Ha, ini agama Buddha dan sebagainya. Kalau buta gini je, ha, ini agama Buddha misalnya. Contoh lah, nampak sarban, nampak janggut, nampak apa, ini syiar. Ataupun bila mereka sebelah korban, pada hari korban, ha, itu orang Islam lah tu. Itu syiar. Dan ibadah haji adalah syiar Allah SWT yang yang antara syiar Allah SWT yang paling besar. Ya, ini agama, syiar agama Islam. Dia adalah tanda menunjukkan Islam. Jadi ibadat ataupun agama Islam ni terbagi kepada dua bahagian. Satu adalah ibadah-ibadah yang yang tersembunyi, yang orang tak nampak. Bahagianlah ibadah antara hamba tu dengan Tuhannya. Dia doa dengan Allah SWT, tak ada orang nampak pun. Dia zikir dan sebagainya, dia diri je. Dan banyak lagi ibadat dia diri je, di masjid dan sebagainya. Tapi di sana terdapat lagi banyak lagi ibadat-ibadat yang disyariatkan Allah SWT yang besar, yang nampak, yang nampak dan diagung-agungkan, yang menunjukkan kepada agama Islam. Antara ni ibadat haji dengan ihram, dengan apa semuanya. Kemudian kenapa? Dengan suara, tak cukup dengan pakai baju je, kena bersuara lagi, kena tinggikan suara dengan talbiah dan sebagainya. Kemudian bawa lagi binatang, itu lagi sunnah. Bawa lagi apa? Binatang sembelihan. Ha, sampai ke Mekah, betul-betul Allah datang kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ha, aku nyaut, aku datang wahai Tuhan, labbaik dua kali ya, dan aku datang. Baikkanlah, cari kalah-kalah dia. Dia tak akan biarkan tauhid, tak ada sekutu bagimu. Semua kemuliaan adalah bagi Allah SWT. Ini semua datang untuk ke rumah Allah SWT. Jadi semua orang nampak ya, pergi haji tak ada siap-siap. Dan diam-diam orang tak tahu je dah pergi haji. Wah, itu walinya haji ya. Tak tahu aja dah, dah pergi haji dah. Jadi, kita punya, kita punya dengan nampak ada hubungannya, ada apa dia semuanya. Lepas tu ada tempat-tempat yang merupakan siar-siar Allah juga, siar-siar haji. Daripada Tawaf, kita ada Safa Marwah, dan kita ada Mina, kita ada Muzdalifah, dan kita ada Arafah. Tempat berhenti yang paling besar sekali dalam ibadah nanti kita ada muntah jamrah. Itu semua merupakan syiar Allah Subhanahu Wataala dan lain-lain lagi banyak lagi yang dia sudah haji. Tapi haji antara yang paling besar. Dan memang dimaksudkan demikian. Dan memang disyariatkan cara beramai-ramai dan semua buat sekaligus. Ya, ini satu masa. Tak boleh ikut timing dia. Semua hilal lah. Apa pun hilal balik kepada apa? Hilal dekat negeri Mekah, bukan hilal Madinah pun. Madinah kalau lain dia punya nampak ru'yah dia anak bulan dia dengan Mekah. Kita tak pakai Madinah walaupun dia tempat Nabi, tapi kita pakai apa? Kita pakai hilal ru'yah orang Mekah. Jadi kemudian semua buat penimanasik haji ataupun umrah. Yang kita ada cukur, rambut dan seterusnya, semua syiar Allah SWT. Jadi boleh nampak, tak boleh lari. Orang tak cukur rambut, tak boleh nampak. Kalau ada banyak rambut, sekarang dah tak ada menggunting rambut dan seterusnya. Jadi itu termasuk syiar-syiar Allah SWT. Safa dan Marwah, gunung itu, dua bukit ini bukan dia sendiri sebagai syiar, tapi ibadat di Safa dan Marwah ataupun antara Safa dan Marwah itulah termasuk syiar Allah SWT. Bukan bukit tu sendiri, ya. Bukit tu sendiri tak ada apa-apa. Jadi ibadah di antara keduanya. Dan macam mana ibadah antara keduanya? Antara bukit Safa dan Marwah, mayang kat situ. Apa kita nak buat kat situ? Sembelih korban kat situ. Semayang sunat kat bukit Safa, semayang sunat kat bukit Marwah. Doa kat bukit Safa, doa kat bukit Marwah. Tetapi jawabnya adalah kita beribadat sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab salam bila datang, lepas dia tawaf, lepas dia solat dua rakaat tawaf di belakang makam Ibrahim, dia akan menuju ke bukit Safa dan akan baca ayat tersebut. Inna Safa wal Marwata min syi'arillah, faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Jadi dia akan pergi ke bukit Safa. Kemudian apa dia buat? Lepas tu dia akan mula sa'i. Sa'i berjalan kaki daripada Safa sampai ke bukit Marwah. Sampai ke bukit Marwah, dia akan berdoa lagi menghadap ke Kaabah. Menghadap ke Kaabah. Lepas tu turun balik sampai ke Safa. Setiap kali dekat setiap bukit tu, dia akan berdoa dahulu dengan doa yang lama, dengan doa yang panjang. Dan tempat-tempat yang mustajab berdoa. Demikian yang dilakukan pulang balik Safa ke Marwah sampai bila? Sampai penat. Sampai penat? Sampai haus. Haus dia berhenti lah. Kita tak boleh. Boleh cakap-cakap tak ketika sa'i? Atau tak boleh? Jawabnya boleh buat. Boleh berhenti kalau penat, boleh berhenti. Berhenti sekejap lah. Kita kena sambung sampai sampai 7 kali. 7 kali maknanya apa? Kita kira mula sini sampai sini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Jadi mesti habis kat mana? Kalau mula kat Safa, mesti habis kat Marwah. Habis kat Marwah. Dan bila dah habis kat Marwah, doa lagi. Doa lagi lah. Tak doa lagi, terus apa? Putih rambut lah. Ataupun cukur rambut kalau orang buat umrah ataupun haji. Kita dapati bahawa tak ada doa lagi lepas ibadat tu. Itu dalil bagi ulama' yang mengatakan dalam syariat Islam, kalau kita kaji, kita ikut aja, kita tengok, kita dapati bahawa lepas ibadat tak ada doa lagi asal ni. Sebab tu Nabi SAW lepas solat, solat 5 waktu, dia tak ada doa lagi. Doa ni kat mana? Kat dalam solat. Sa'i pun sama, doa ni kat dalam tengah sa'i. Jadi kita doa. Kemudian ada sedikit tambahan dalam sa'i tu. Ada tempat tu di antara Safa Marwah, tak jauh sangat lah, dalam berapa meter saja. Kita disunatkan untuk apa? Berlari-lari anak, bukan sprint. Lari-lari anak, seorang lelaki lah. Lari-lari anak, itu tempat yang mana dihadap isteri Ibrahim alaihissalam dengan apabila dia mencari kurang dan sebagainya, mungkin datang ke tempat yang ada air sebab air dah kehabisan, dia pun dah haus, jadi susunya pun dah tak ada. Anaknya pula Ismail alaihissalam dah nangis-nangis, jadi letakkan kat tepi kat Kaabah. Dia pergi bukit Safa, itu paling logik lah, pergi tempat tinggi untuk tengok ada tak orang datang ke apa, boleh minta air. tak ada. Pergi sebelah sana pula tengok tak ada. Tapi setiap kali dekat tengah-tengah tu, mana kawasan tak ingat lah. Itu dia akan berlari-lari anak sampai sana. Dan Nabi SAW pun bersa'i macam gitu. Jadi dia jadi apa? Jadi syiar. Lain tak ada eh? Bukan lari daripada mula sampai habis. So, kalau kita upah orang apa ni, bawa wheelchair tu, dia akan lari. Kenapa dia lari? Kenapa dia tak jalan? Sebab nak cepat. Kenapa nak cepat? Sebab safe time lah, betul tak? Ha, jadi boleh dapat passenger lain. Jadi kerja yang salah faham. Baik. Jadi inna safa wal marwata min syi'arillah, termasuk daripada syiar-syiar Allah. Dengan beribadah di antaranya. Ketika orang buat haji atau umrah. Lain daripada haji umrah, boleh tak suka-suka lah buat sa'i sunat? Tak ada sa'i sunat. Jadi sa'i dia mesti dekat dalam apa? Umrah ataupun haji. Ataupun tawaf boleh. Kata macam nak tawaf, nak kena tengok apa setiap kali boleh. Bila boleh. Tak mesti kita dalam ihram. Adapun sa'i boleh dalam ihram ataupun tak dengan ihram. Adapun sa'i tu boleh dalam ihram ataupun tak dengan ihram. Kalau tak dengan ihram, maknanya kita dah dalam haji lah. Dalam haji pada halul awal. Okay, jadi faman hajjal baita. Kemudian Allah SWT berfirman, faman hajjal baita awi'tamarah. Maka barang siapa yang beribadah haji, hajjal baita, yani haji baitullah. Apa makna haji? Hajjauna hajja yahujju. Asal makna dalam bahasa Arab adalah qasadahu, yakni kita menuju ke arah itu, makna haj. Apa makna haj? Kita pergi ke situ. Itu namanya haj. Seorang main dam ya. Bila dah sampai kat ujung, dia dah jadi haji lah. Dia dapat apa? Dia double. Sebab dah sampai tempat dia. Dia punya objektif nak sampai ke tempat ujung lah, lawan tu. Ya, haji dia dapat special power eh. Dia boleh terbang kan tu lah. Dia boleh terbang. Dia macam plus. Jadi tu makna haji. Bukan pasal dam tu lah. Jadi makna haji dalam bahasa Arab artinya apa? Dia menuju ke arah sana. Ke mana? Al-Baita. Al-Baita, rumah. The house lah. Al-Bait. Jadi al ni untuk at-ta'rif. Maknanya untuk rumah yang diketahui, yang makruf. Apa yang kita tahu, rumah mana yang kita semua tahu? Bila kita baca Quran, kita sebutkan the house, kita semua tahu, iaitu rumah Allah SWT yang kita sebut sebagai Ka'bah di Masjidil Haram. Jadi orang itu menuju ke Ka'bah. Menuju ke Ka'bah. Jadi objektif kita bila kita buat haji, nak menuju ke Ka'bah. Cuma kita tak boleh terus pergi ke Ka'bah tu lah. Kita kena apa? Bila ada satu tempat tu, kita mesti apa? Kita mesti pakai apa? Uniform. Uniform. Tak boleh sembarang kan masuk. Pakai uniform. Kita nak pergi rumah Allah SWT, kena bersih apa semuanya. Kena pakai pakaian yang tertentu. Jadi untuk lelaki kena pakai dua kain yang apa? Yang tidak berjahit, yang tidak berjahit. Kemudian lepas tu kita dah tak boleh pakai apa-apa yang wangi-wangi semua, yang dah tak boleh, minyak rambut semua dah tak boleh. Kuku semua kalau panjang, kita dah tak sedap, kita nak gunting dah tak boleh lagi. Kuku bulu apa semuanya, gatal apa semua dah tak boleh lagi. Tapi mandi boleh ya, mandi masih boleh lagi apa semua. Masih boleh, tapi tak boleh pakai wangian. Jadi dah pada pantang larang ya. Kita namakan ihram, yang ni mengharamkan. Baik. Sampai bila kita nak pakai macam itu? Sampai kita habis kita punya ibadah haji ataupun umrah. Itu asalnya lah. Tapi dia ada jenis perincian ni. Jadi dekat situlah, di tempat-tempat nak masuk Mekah ni, ada miqat. Miqat itu tempat yang kita mesti apa ni, bila sampai, bila sebelum lepas, mesti dah pakai ihram dan jatuhkan niat lah. Jatuhkan niat. Jadi kalau kita niat daripada mana? Daripada Singapura, terus pergi sana, tanpa kita jatuhkan niat di miqat, boleh ke tak boleh? Jauh ya? Asalnya tak boleh. Tapi orang kata kan kalau solat kita daripada rumah dah niat nak pergi apa? Nak pergi masjid. Bila kita Allah Akbar tak payah niat lagi lah kan. Tak memang kita all the way kita niat. Tapi kalau haji dengan umrah kenapa mesti nak sampai kat situ kita kena jatuhkan niat lah. Itu perbezaannya haji dengan yang lain-lain. Jadi ini bukan jatuhkan niat, takkan niat saja. Sebab tu dalam haji dan umrah kita kena lafazkan. Orang kata lafazkan niat, tapi itu tak tepat. Itu bukan lafaz niat. Itu bukan dalil kita lafaz niat. Usali nawaitu asumu Ramadan, nawaitu sawma Ramadan, nawaitu hajjah. Kita baca nawaitu hajjah, tapi kita cakap labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Bukan nawaitu kan, kan lain kan. Siapa tahu bahasa Arab tahulah. Aku berniat, bukan dia tak niat lagi. Mana niat tak cakap, niat dalam hati. Tapi apa, labbaik kau kita lafazkan apa tu panggilan. Jadi ada macam itu dia syiar dia, kita nyahut, kita sahut akan seruan untuk buat haji, seruan untuk umrah, dan itu terangkan yang hajjan ataupun umrah. Ada pun niat dengan ada, jadi itu perbezaan. Sebab itu ada masalah lah kalau orang naik kapal terbang. Jadi kalau dia tengah tidur, kan dia apa? Dah terlepas. Memang kejap pun sampai 10 minit, satu saat je agaknya dah lepas dah nifak tu. Jadi saya tertidur, macam mana dah? Sah tak dia punya haji? Sah tak dia punya umrah? Ataupun kalau sah, ada kena bayar apa-apa tak dan sebagainya? Itu disebutkan oleh ulama. Yang benar dalam hal ini, kalau tertidur dan sebelum tu kena tahu apa dia nak buat, dia memang nak niat, itu tak wajib. Sebab dia jangan jatuhkan niat dia. Tapi kalau belum, itu bahaya pun. Sebelum dia belum pakai baju, belum apa semuanya, dia mesti kena, mesti kena jam, mesti kena jam. Tapi kita macam lagi panjang lebar sampai kena buat khusus. Kita tak nak buat khusus. Baik. Jadi faman hajjal baita, barang siapa yang menuju ke Baitullah al-Haram, menuju. Itu asal makna dia. Tetapi dalam istilah syarak kita dah faham, maknanya kita buat haji awi i'tamara ataupun berumrah. Sebab Allah SWT menerangkan siapa yang pergi ke rumah tersebut untuk buat haji, dan Allah SWT sebutkan pula ataupun berumrah. Sebab kita boleh buat dua ibadat bila kita pergi ke Mekah, iaitu sama ada haji ataupun umrah. Jadi Allah SWT terangkan yang dua-dua sekali. Jadi tak mesti haji je ataupun tak mesti umrah je, haji ataupun umrah. Boleh tak kita nak pergi Mekah, tak mau nak buat haji, tak mau nak buat umrah? Tapi nak buat apa? Pergi Mekah, pergi Masjidil Haram, nak tengok-tengok, nak ambil gambar. Ataupun dia pergi cuma nak sembahyang Jumaat. Macam orang Jeddah kan, kan? Dia nak salat Jumaat kat sana. Ataupun nak tawaf sunat kat sana. Ataupun nak salat saja lah. Tanpa dia buat haji ataupun umrah. Boleh ke tak boleh? Boleh ya? Boleh? Boleh kan? Boleh. Jadi kalau dia tak nak buat umrah atau tak nak buat haji, mesti tak dijatuhkan ihram? Jawabnya tak. Tak payah. Tak boleh. Tak boleh. Kemudian satu lagi hukum tentang Mekah ni ataupun tentang haji atau umrah. Orang di dalam Mekah, orang yang dalam Mekah, yang dalam miqat, yang ada kawasan miqat, perlu tak mereka setiap kali mereka nak buat haji, nak buat umrah, perlu tak dia kena keluar pergi miqat kemudian masuk balik untuk jatuhkan ihram? Jawabnya tak. Tak saya. Sebagai ahlu Masjidil Haram, ahlul Masjidil Haram, dia daripada Masjidil Haram, daripada kawasan itu, dia tak payah. Jadi dia jatuhkan niat dia kat mana? Daripada rumah dia, pakai dia ke situ. Lepas tu bila kita dah buat apa ni, tengah buat haji tamattu' kan, kita mula dah buat umrah, lepas tu kita ganti baju semuanya, dah tahallul awal ataupun kita tahallul umrah tu, kita pakai balik ihram tersebut daripada hotel. Jadi bila kita nak jatuhkan niat nak labbaik Allahumma hajjan tu, bila kita nak keluar dari hotel, tak boleh lah. Tak boleh lah. Jadi itu khususnya untuk orang Mekah, tak perlu nak pergi miqat. Untuk kita je orang daripada luar, kata Nabi SAW, kunna lahunna liman ata lahunna liman ata bihinna liman arada al-hajj aw al-umrah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, nikmat-nikmat yang disebutkan tu ada 4 beberapa tu adalah untuk orang yang ingin, yang datang melaluinya, untuk orang yang buat haji ataupun umrah. Mesti nak kena jatuhkan haram. Ataupun orang yang dalam dah tak payah lagi. Satu persoalan lagi, ada pun orang yang daripada miqat yang dekat, yang dekat dengan Kaabah, kalau dia tak nak berihram daripada miqat yang dekat, dia nak pergi ihram daripada miqat yang lagi jauh, boleh ke tak boleh? Ha, ada tana'im, ada apa, jarana, ada apa semuanya kan, boleh tak pergi jauh-jauh? Yang paling jauh sekali adalah miqat mana? Miqat Madinah, Jum Sulaifah, paling jauh sekali 400 km. Boleh tak ada pergi sana? Kalau dia pergi sana, dia jatuhkan niat masuk. Dan satu lagi masalah, boleh tak orang daripada Madinah, miqat dia jauh kan, 400 km, 8 hari tu kalau naik unta, kalau naik bas pun agak-agak 5-6 jam. Boleh tak dia, alamak miqat ni jauh sangat lah, nak pergi ihram 6 jam ke ataupun 8 hari dah unta, aku nak pergi miqat kat Tanahim, miqat juga, janji miqat. Jadi jawab kita, untuk masalah yang pertama, daripada miqat yang dekat, kita pergi miqat yang jauh, jawabnya boh? Boleh. Lama aku kata boh? Boleh, miqat yang dekat, boleh, pergi yang jauh. Tapi yang jauh tak boleh pergi yang yang dekat. Tak boleh pergi yang dekat. Jadi sini kita kena faham. Sebab tu ulama mengatakan tentang soalan orang yang apa ni, kalau naik kapal terbang dia lalu dekat satu miqat itu, tapi dia tak ihram dekat situ, dah pergi Madinah dulu, ya apa ni, dah pergi haji umrah, tak pakai, tak jatuhkan ihram dekat miqat Jeddah ni, tapi dia pergi Madinah misalnya lah macam tu, lepas tu kat sana baru nak jatuhkan ihram, tak boleh kata mereka. Jadi kita pun boleh, sebab dia pergi miqat yang lebih jauh, tak ada masalah. Yang tak boleh adalah dia pergi miqat yang lebih dekat. Walau bagaimanapun, sekarang Allah SWT lepas menerangkan tentang Qafa dan Marwata sebagai syiar Allah, siapa yang buat haji ke Baitullah ataupun berumrah ke Baitullah, maka fala junaha alaihi, maka tidak ada apa-apa baginya. Tapi ditafsirkan sebagai fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Tak ada dosa apa dia? Ayat tawwata bihima, untuk dia berulang alik di antara keduanya. Itu maknanya yang tawwata, berulang alik antara keduanya, masuk, keluar, masuk, keluar, antara keduanya. Ini antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Ini yang dinamakan sa'i. Jadi tawwata, tawwata kan yang tufa bihima pun boleh jugalah. Dan kalau kita maksudkan sebagai sa'i, jadi dia satu jenis tawaf juga, tapi dia bukan keliling, dia ulang alik. Itu dalam hadis apa ni, kucing, ya, jilatan kucing, tentang kucing, Nabi SAW bersabda, innaha laysat binajis, innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Sebenarnya kucing ni bukan najis, dia termasuk yang bertawaf di antara kamu. Jadi maknanya tawaf tu dia datang kat tempat kamu, dia keluar masuk, keluar masuk, dia keliling kamu. Itu maknanya ayat tawafa bihima, maknanya dia bersa'i di antara keduanya. Jadi tak ada dosa nak sa'i antara Safa dan Marwah bagi orang yang buat haji ataupun umrah. Tak ada dosa pula. Tahu kita dia bukan tak ada dosa, dia wajib, bertangkar rukun lagi. Tak buat tak sah, macam ni tak ada dosa. Jadi dari ayat ini ataupun ayat ini terdapat kemiskilan bagi orang yang tak faham sejarah. Kemudian dah tak faham sejarah, tak nak rujuk pula kepada ulama ataupun kepada kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir. Kalau kita buka, mereka akan merangkan kenapa ayat ini turun. Sebab nuzul penting untuk memahami ayat ini. Maka ulama mengatakan ada tiga sebab. Kata Syekh ini, ada tiga sebab kenapa ayat ini turun. Kenapa Allah SWT menafikan tidak ada, menafikan dosa daripada orang yang yang bersa'i ini antara Safa dan Marwah. Sedangkan kita tahu ia adalah rukun syiar Allah SWT. Jadi pertama adalah kerana Safa dan Marwah ini daripada dahulu lagi orang-orang jahiliyah pun mereka biasa bila buat haji, buat umrah, mereka sa'i antara Safa dan Marwah. Tetapi di Bukit Safa ada patung Al-Manaq. Al-Manaq ataupun bila mereka bersa'i tu, mereka sebenarnya mengagungkan patung yang terdapat di atas bukit tu. Di zaman Islam dah tak ada lagi patung tu, tetapi mereka rasa keberatan untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Teringat sebab tu tempat mereka dirikan Allah, mereka sembah patung, mereka agungkan patung. Itu kita dapati bagaimana orang-orang Arab jahiliyah mengubah atau merubah-rubah agama Nabi Ibrahim AS. Akhirnya tak ada tu semua. Akhirnya agama tauhid, tawaf pun tawaf, lepas tu apa? Satu sa'i tawaf kerana Allah SWT tak ada patung. Tapi mereka tak patung, jadi tawaf untuk patung kan? Sebenarnya sa'i pun sama kerana Allah SWT, tapi mereka letak patung. Jadi mereka macam tak nak buat, macam rasa ni kalau sa'i ni berdosa ni. Jadi Allah SWT nafikan dosa daripada perbuatan tersebut, sa'i tersebut. Sekarang ini tak ada, jangan takut. Siapa yang buat haji, siapa yang buat umrah, Rasulullah tidak ada dosa untuk dia bersa'i antara Safa dan Marwah. Ini hadis dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada dalam footnote tu disebutkan 415 Al-Bukhari meriwayatkan dari Asim bin Sulaiman, dia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang Safa dan Marwah. Dia berkata, dulu kami menganggap Safa dan Marwah itu termasuk perkara jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Maka sewaktu kami masuk Islam, kami menjauhinya, tak berdekat dengan Safa Marwah, tak muta'in. Kemudian turunlah ayat itu, inna Safa wal Marwah tak min syi'arillah. Sebenarnya daripada syi'ar Allah. Jadi kamu buat kerana Allah SWT, jangan khawatir. Allah SWT tetapkan ini sebagai syi'ar Allah. Jadi demikianlah hikmah apa ni, kita boleh ambil faedah apa dia. Bila sesuatu itu berat nak dilakukan, kita perlu kepada apa tu? Kepada kontrol lah, kawalan. Maknanya kita kena pujuk, kita kena boleh buat, jangan takut, boleh. Orang dah kini dah apa semuanya, kita jangan makin nak pergi makin tak. Kita kan kita nak lah. Kalau orang ragu-ragu dan sebagainya, kita terangkan satu-satu gini ni. Boleh. Sampai dia yakin. Kalau kita dalam Quran tentang perubahan kiblat, berapa kali disebutkan? Pasal benda tu berat. Nak ubah kiblat daripada Raja Jalak Besar pergi ke Kaabah pula. Dan ini juga perkara yang berat. Ini dulu tempat syirik ni apa semuanya. Ni perbuatan kita zaman jahiliyah, waktu kita jahat-jahat dulu. Haa. Ini time minum darah, time apa, time bunuh anak perempuan semua. Jadi takkan kita nak buat ni sekarang kita dah Islam. Jadi perlu ke apa, perlu kontrol lah. Perlu, okay. Jadi Allah SWT turunkan ayat ni, berikan keyakinan kepada mereka bahawa ni datang dari Allah SWT. Nah, ini juga satu rahmat untuk Rasulullah SAW. Jadi ni dibacakan ayat ini. Jadi sahabat-sahabat pun tahulah, didatangkan kepada Allah SWT ada dalam Quran. Jadi ada sebab yang spesifik khusus tentang ayat ini. Sekarang ada lagi tak? Ada lagi tak keadaan macam ini? Kita ada tak orang Islam yang ragu-ragu nak sa'i antara Safa dan Marwah, takut ni perbuatan jahiliyah? Kita dengan jahiliyah apa-apa, kita menjahiliyah jahiliyah lain eh? Tak ada lagi. Tak ada kan sepatutnya. Jadi adakah kita katakan ni tak relevan? Jadi Quran ni kita lama lagi, dah basi je. Sekarang dah tak ada lagi. Yang kata sekarang lah, zaman lepas sahabat dah tak ada lagi ni. Zaman tabi'in dah tak ada cerita ni. Orang dah anggap Safa dan Marwah sa'i itu semuanya adalah satu syiar Allah SWT yang besar. Jadi kita katakan faedahnya untuk orang-orang ataupun keadaan yang diturunkan ayat tersebut, sababun nuzul tu. Tapi kita ambil daripada mana? Daripada maknanya kita ambil faedah untuk zaman selepas itu. Dan kita dia jadi satu hukum, Safa dan Marwah adalah satu hukum untuk kita, syiar Allah, dan sa'i antaranya adalah syiar haji dan umrah. Dan satu lagi adalah kita faham tentang apa? Tentang keadaan ini. Keadaan bagaimana apa ni, perintah Allah SWT diturunkan dengan cara menjaga, yakni riayah akan apa, akan keadaan-keadaan makhluk-makhluk, orang-orang yang dinakwah. Itu faedah yang berharga sebenarnya. Jadi dalam hal ini banyak orang baru masuk Islam. Okey, agama dia mungkin agama apa? Agama bangga agama sebab patung apa semuanya. Dia bila pak patung-patung ni, dia memang fobia lah. Dia teringat apa-apa semuanya kan. Dia tak mau ni semua, dia tak mau. Misalnya. Jadi kena perlahan-lahan ni. Ataupun orang Kristian dan sebagainya, bila cakap pasal Nabi Isa ke, atau pasal Maryam alaihissalam, ataupun apa-apa lagi. Jadi tu mungkin ada ada sesuatu perkara tu. Jadi kita perlu buatkan penerangan dan terus. Kemudian Allah SWT berfirman, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا, maka dan barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan dengan rela hati, tatawa secara voluntary. Siapa yang buat satu kebaikan dengan rela hati. Biasanya orang nak buat sesuatu dengan rela hati, mestilah kebaikan. Kalau buat jahat tak payah rela hati. Buat jahat mesti orang nak buat. Tapi nak buat baik ni kadang-kadang lah, kadang-kadang orang buat dengan rela hati. Tapi kadang-kadang juga orang bila nampak orang buat terpaksa, baru dia nak buat. Itu sebab Allah SWT, waman tatawwa khairan, siapa yang nak buat satu kebaikan dengan rela hati. Fa'inna Allah syakirun alim, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Jadi apakah kaitan antara ayat ini, waman tatawwa khairan, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan dengan rela hati, dengan ayat sa'i antara Safa dan Marwah? Soalan kebaikan itu apa dia? Sa'i itu, siapa yang buat sa'i itu dengan rela hati, maka ketahuilah bahawa Allah SWT syakirun alim, Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Nah, ini nak terangkan pula, ini lagi satu ganjaran atau lagi satu galakkan untuk apa? Untuk orang bertakwa. Jangan takut, tak ada dosa dah, tak ada dosa dah Tuhan, buat dapat pahala. Yang khawatir, Allah SWT Maha mensyukuri, Allah SWT Maha mengetahui niat kamu, amalan kamu. Jadi bila ayat ini macam gini turun, memanglah lega lah orang. Ini tak ada masa. Dia buat baik ni, ini adalah satu khairan. Itu daripada sudut kaitannya dengan ayat sebelumnya. Tapi tafsiran kita mesti apa? Mesti umum juga. Itu khususlah khair yang khusus, kebaikan yang khusus. Kerana khairan itu adalah nakirah, yakni berbentuk umum. Maka kita katakan siapa juga yang membuat kebaikan ataupun membuat sesuatu kerana kebaikan, di khairin ataupun di ajli khairin, maka dia akan mendapat ganjarannya daripada Allah yang Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Jadi apa juga kebaikan, ada boleh kira. Kita tahu bahawa dalam agama kita, kita ada ibadat-ibadat yang kita lakukan. Apakah kalau kita tengok ayat ini, siapa yang buat satu kebaikan dengan rela hati, apakah ada nama ataupun ada jenis kebaikan yang kita buat tak dengan rela hati dalam agama? Adakah solat bila kita buat tu tak rela hati, dia kebaikan dan kita buat tak rela hati pasal dipaksa, pasal diperintahkan, diwajibkan? Jadi kalau kita lihat, kita mesti tafsirkan tatawwu' ini dengan rela hati ini. Tatawwu' ini ada dua macam. Satu tatawwu' yang wajib, wajib pun kita buat dengan rela hati. Kemudian ada lagi satu, volunteer juga dengan rela hati dan dia kebaikan, tapi daripada jenis yang tidak wajib, daripada jenis sunat. Dan yang lebih banyak adalah yang lebih yang tidak wajib. Jadi orang buat ekstra, tapi orang zakat sedekah tak wajib, tapi dia tak tahu. Kemudian dah salat wajib, dia nak salat sunat, itu tak tahu. Tapi sebenarnya yang salat wajib tu pun tak tahu juga sebenarnya. Jadi sebenarnya merangkumi semuanya sekali. Ini kerana ini untuk mengelakkan orang menafsirkan bahawa sa'i ini bukan wajib. Sebab kita nak masuk satu bab penting ni daripada ayat ini. Apa hukum sa'i? Apa hukum sa'i? Adakah daripada ayat ini dia tak berdosa? Maknanya boleh buat lah. Nak buat, buat. Tak nak buat, tak apa. Tapi kalau buat, tak berdosa. Buat apa pahala lah. Kan tu macam sunat. Kemudian lepas tu ayat kata siapa yang membuat sesuatu kebaikan dengan rela hati. Ya. Ni tak nak ini satu tatawak je, satu volunteer. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Ni kalau awak dekat army, volunteer dia wajib. Benda volunteer wajib kan? Want to volunteer? Wajib tu. I want some volunteers je habis. Dia kena angkat tangan lah. Yang budak sakit-sakit pun volunteer habis-habis tu apa? Semput dah aku semuanya. Yang penting dekat sini, ayat ini sebenarnya tidak secara kata orang tu secara jelas menunjukkan tentang hukum sa'i. Kalau daripada ayat ini saja, ayat 158 ini. Tetapi di sini ataupun tetapi ulama melihat dalil-dalil lain untuk mengeluarkan, untuk meletakkan hukum sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan mereka dapati bahawa Rasulullah SAW bila buat haji, bila buat umrah, tak pernah miss sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi perbuatan Rasulullah SAW menunjukkan bahawa kalau buat haji, buat umrah, mesti sa'i Safa dan Marwah. Tak pernah miss, sekali pun tak pernah. Dia umrah Nabi SAW berapa kali? Lebih dari sekali, 4 kali tak siap saya. Dan kalau haji, sekali je lah. Jadi tak pernah Nabi SAW meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan kalau Nabi SAW berterusan buat sa'i ni ataupun apa ibadat juga berterusan, tak pernah miss, walaupun sekali, menunjukkan bahawa dia adalah satu kewajipan. Ini kaedah digunakan oleh ulama. Sebab kalau dia tak wajib, sekali pun jadilah Nabi SAW tak buat. Nak menunjukkan dia tak wajib. Itu digunakan oleh ulama Hanbali. Ini dinamakan muwazabah. Muwazabah ni satu perbuatan yang berterusan daripada Rasulullah SAW. Kalau dia berterusan, ini menunjukkan dia wajib. Dia tak berterusan buat kerja ni, melainkan dia adalah wajib. Tapi ini tak cukup kuat lah sebenarnya nak tetapkan satu wajib ataupun tidak. Ada tak dalil lain yang menunjukkan bahawa Safa dan Marwah ataupun sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya wajib? Ulama kata ada. Nabi SAW dengan lafaznya, dengan qaul, hadis qaulinya, Nabi SAW telah bersabda, if'au fa'inna Allah kataba alaikumus sa'i. Jadi bersa'ilah kamu kerana sesungguhnya telah menulis atas kamu untuk bersa'i. Inna Allah kataba alaikum, telah tulis atas kamu, maknanya telah mewajibkan kamu. Ini tulisan wajib. Ini kalau tak tulis, belum tahu wajib lagi. Tapi kalau dah tulis, confirm wajib. Kutiba alaikum usiyamu, orang beriman telah ditulis untuk kamu berpuasa. Dan kutiba kataba secara pakat ulama, pakatan ulama, maknanya wajib. Jadi dia bukan sunat daripada dalil lain, bukan daripada dalil ayat ini. Tapi dalam ayat ini terdapat juga dalil. Kalau kita nak lihat dengan munasabah hadis tadi, yang menunjukkan dia wajib adalah ayat pertama tu, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Dan syiar tu besar atau kecil? Besar, agung. Jadi benda yang besar dan agung takkan sunat, jadi mestilah wajib. Itu pun ada juga apa kata orang tu, orang boleh berbalah lah. buat kurban, buat kurban pun syiar Allah SWT. Siapakah dia wajib? Ramai ulama kata dia tak wajib tentu. Tapi yang kuat sekali, yang menguatkannya adalah tu, semua dalil-dalil ini. Lagi-lagi yang mengatakan yang hadis tadi tu, bersailah kamu kerana semua Allah telah mewajibkan atas kamu bersail. Jadi dah ada hadis ni, dah tak payah tengok yang lain. Yang lain tu kita angkatkan atau kita bawakan kepada makna wajib. Mungkin tetapi dalam bab haji, manasik haji ni, wajib maknanya apa? Kalau tak buat berdosa. Tapi tak, lepas tu tak ada apa-apa. Kalau solat ni wajib, ni wajib, ni wajib. Kita baca tahiyat awal tu hukumnya wajib. Tapi kalau kita terlupa nak baca tahiyat awal, kita sengaja lah kalau nak baca tahiyat awal, sah tak kita punya solat? Tetap sah kan? Tapi wajib, dosa kan? Kalau tak sengaja, kita ganti dengan sujud sahwi. Itu dalam solat. Tapi dalam bab haji, ulama membezakan antara wajib dan lagi satu hukum khas, iaitu rukun. Di mana mereka katakan kalau wajib itu tak buat, bukan hanya berdosa je, dah cukup tak? Bila wajib itu tak buat, kita kena bayar dam. Dam bayar, bayar dam. Dam tu maknanya bayar darah. Dam tu bahasa Arab maknanya darah. Kita kena bayar dengan darah, maknanya kita kena sembelih binatang sembelihan dan diterbahkan kepada orang-orang miskin di kota Mekah sebagai penebusan dosa perkara yang kita tak buat. Apa yang kita buat lah, sebagai minyak wangi ke apa semua. Dan ini ada terdapat dalam hadis lain, dalam bab haji ada. Jadi tak cukup dengan kita biarkan gitu je, kena bayar dam. Kalau satu wajib kita tak buat, dam satu. Kalau dua wajib, dua dam, tiga dam, empat dam, lima dam dan sebagainya. Kita yang bayar. Kalau yang silapnya tok haji ataupun apa, mutawif yang silap, bukan tok haji yang kena bayar, kita juga yang kena, yang kena bayar. Dia nak bayarkan tu cerita lain lah, tapi atas nama kita lah. Kadang-kadang orang sengaja buat benda-benda yang kena dam dengan jemaah, jemaah tak tahu, jemaah tak kena bayar. Jadi dekat sini perbezaan antara haji dengan ibadat-ibadat lain. Dan kita ada lagi satu hukum dalam haji lebih tinggi daripada wajib, iaitu rukun. Rukun lebih daripada wajib. Dah wajib, dia rukun lah. Rukun maknanya ada tiang-tiang dalam manasik haji atau umrah. Tak ada tiang ni, habis, jatuh. Tak sah. Tak sah, kena buat balik. Kena buat balik Macam solat, kalau tak sah rukun baca Fatihah, kamu tak nak baca Fatihah. Kamu yang kan tak baca Fatihah, silap dia apa ni, walaupun sendiri-sendiri pun tak boleh baca Fatihah. Ingatkan apa ni, tak baca Fatihah walaupun sendiri-sendiri. Padahal dia baca tu sebenarnya tentang apa, orang yang belakang lah, belakang imam. Imam kalau baca, dia tak boleh baca tu satu silap. Ini tak boleh baca terus lah. Lepas tu dia tak tahu bahawa yang tak boleh baca tu silap tu, kalau imam baca perlahan. Kalau imam dah baca kuat, mesti baca kan? Jadi dia tak tahu ni semua, dia tak baca Fatihah. Alamak, tak baca kan? Kita katakan, apa dia kena buat? Sujud sahwi je ke apa? Tidak. Dia kena gantikan balik. Rakaat tersebut, atau dah lama sangat, dia kena solat balik. Dia kena solat balik. Itu bezanya rukun dengan wajib sahaja. Jadi di sini, kalau rukun adalah atau sa'i ni ada hukumnya adalah rukun, tidak cukup dengan kita bayar dam, ibadah haji seluruhnya tidak apa. Dan kebanyakan ulama menghukumkan atau memberi fatwa bahawa sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya rukun dengan dalil-dalil tadi, bukan setakat wajib sahaja. Itu masuk rukun. Ada silap dalam masalah ni, tapi pendapat terlemah. Pendapat yang lagi kuat, sa'i antara Safa dan Marwah adalah rukun dalam haji ataupun umrah. Siapa yang tak buat, tak apa. Jadi kita jelaskan tentang hukum sa'i. Jadi dia syiar. Dan kita sambung sedikit lagi tentang ayat yang akhir tu, wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka apa dia? Maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri. Fa innallaha syakirun. Apa maknanya syakir? Mensyukuri. Kalau kita bahasa mensyukuri, maknanya kita balas. So, maknanya kita mensyukuri. Sama lah di sini bahasa Arab. Sesungguhnya Allah syakirun, Allah akan membalas. Atas apa? Atas perbuatan baik yang dengan rela hati tadi. Tapi apakah sama syukur Allah SWT dengan syukur kita? Kita pun bersyukur pada Allah, kita pun bersyukur pada manusia. Allah SWT Nabi SAW kata, malam yashkurin nasa la yashkurillah. Siapa yang tak bersyukur kepada manusia, tak cakap terima kasih, tak bersyukur, maka dia sebenarnya belum bersyukur pada Allah SWT. Jadi mesti nak bersyukur pada manusia kalau dia buat baik kepada dia. Jadi balasan yang datang daripada Allah SWT yang maha syukur ini berbeza dengan syukur manusia kepada manusia. Syukur Allah SWT terhadap kebaikan hambanya berlipat kali ganda. Berbeza. Macam mana? Satu kebaikan yang kita buat itu Allah akan balas dengan 10 kali. Mana ada manusia buat macam itu? Itu betul juga kan, kita bawa taksi patutnya cat je macam ini, kita syukur bayar 10 kali. Bahkan bukan 10 kali, kalau untuk Allah SWT dia bayar 10 kali sampai lebih lagi, sampai 700 pun ada. Kadang-kadang Allah SWT balas satu kebaikan daripada hambanya dengan tanpa hisab. Orang-orang yang sabar, Allah SWT akan balas dengan tanpa hisab. Tak ada kira-kira lagi, ada banyak lah kali. Jadi itu sifat Allah SWT yang layak bagi Allah SWT. Fa'innallaha syakir. Dan Allah SWT juga mempunyai nama syakur. Dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan dia Ghafur syakur. Syakur mubalaghah, yakni lebih syukur lagi daripada syakir. Fa'innallaha syakirun alim. Dan Allah SWT gandingkan sifat syukur tu dengan satu sifat, iaitu sifat alim, yakni sifat mengetahui ilmu. Dan dalam hal ini kita jumpa banyak dalam Al-Quran. Kadang-kadang Allah SWT sebutkan sifat, satu sifat tu campur dengan lagi satu sifat. Betul tak? Dua sifat sekali tu. Azizun Hakim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Biasanya dua lah. Dan lain-lain pula dia pilih. Bukan semua sama je kat belakang dia lah, gandingannya. Ada faedah atau tak ada faedah? Ya, tentu sekali ada faedah. Quran ni tak ada yang sia-sia. Ada maknanya. Yang kita kalau kaji, kita akan jumpa maknanya. Kita akan dapati maknanya itu amat cantik sekali. Sebab kalau dalam ayat ini fa innallaha syakir, mensyukuri, orang boleh syukur tapi dia tak syukur dengan sepatutnya, yang ini bukan pada tempatnya. Ataupun dia syukur dengan tanpa apa tu perhitungan yang tepat. Yang betul-betul buat baik dia syukur, yang tak buat betul-betul pun dia syukurkan. Ini tak patut atau macam kekurangan. Jadi bila fa innallaha syakirun alim, apabila Allah menerangkan sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui, fahamlah kita Allah bila balas itu dengan ilmunya. Dan ini penting sebab orang yang beramal itu, apa amalan dia juga sikit ataupun besar, tak akan terlepas daripada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sa'i ke, dia apa ke, semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang sia-sia. Itu bagusnya kita bila kita faham akan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tak ada perbuatan baik kita yang sia-sia. Walaupun sekecil zarrah, ma'in takum mithqala zarratin khairan ya. Kan? Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Kata buat satu kebaikan seperti zarah pun, maka dia akan melihat, yang Allah akan balas. Jadi dalam menggalakkan hamba-hambanya berbakti kepadanya, beribadah, Allah SWT menerangkan bahawa Allah SWT maha mengetahui dan maha mensyukuri. Kadang-kadang tak sebut syakir aja, kalau sebut alim aja pun kita faham juga. Bila mengetahui, maka Allah SWT akan akan bala. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menerangkan tentang sifatnya yang lagi satu, yaitu syartirun ali maha mengetahui. Jadi maha mengetahui semua perkara. Ya Allahu alimun bikulli syai', yang dalam hati Allah SWT tahu, yang terang Allah SWT tahu, yang tak terang pun Allah SWT tahu, yang belum jadi pun Allah SWT tahu, yang dah jadi pun Allah SWT tahu, yang sekarang pun Allah SWT tahu. Jadi ilmu Allah SWT komplit. Kalau ada seseorang tu nak buat satu robot yang semua tahu, komputer yang maha tahu, tak akan dapat dapat buat. Kemudian macam mana apa? Tak akan tahu semua. Kadang ada komputer yang boleh interaksi dengan orang, dia boleh kaji waktu minit aja dengan waktu tu nak jawab, dia boleh kaji orang ni budak kecil ke, orang tua ke, lelaki ke, perempuan ke, apa mana. Lepas tu dia akan apa? Dia interaksi dengan orang tersebut mengikut background orang tersebut. Jadi dia macam cakap dengan budak-budak, kalau dia boleh kaji budak tu, dia punya orang depan dia tu yang menggunakan ni budak-budak. Dia ada teknologi. Jadi dia menggunakan apa tu, apa tu maklumat-maklumat yang datang ikut tu. Jadi sebenarnya dia tak tahu lah. Jadi dia tak tahu. Kena kasi input baru tahu. Maksudnya sebenarnya bodoh kata orang tu. Dia tengok pada penggunanya dia menjadi pandai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Sebab tu Allah SWT mampu dan telah menciptakan makhluk-makhluk yang pandai-pandai. Makhluk Allah SWT pandai-pandai. Yang antara paling pandai adalah makhluk Allah SWT yang namanya manusia. Pandai-pandai. Sebab tu dia boleh hidup sampai sekarang. Nah, dia macam lipas sama. Lipas ni sekarang hidup, dia pun masih hidup sekarang. Banyak-banyak-banyak-banyak. Mana-mana tempat pun dia boleh duduk. Betul tak? Tempat yang sedap, tepi pantai dia boleh hidup, dalam hutan dia boleh hidup, padang pasir dia hidup, tempat salji dia hidup, dalam air dia, mana-mana dia boleh hidup. Kadang dia nak cuba hidup kat luar dunia, dia boleh. Sakit ini dia boleh ubah, sakit tu banyak kepandaian. Banyak kepandaian. Satu zaman ada je dia buat benda baru, betul tak? Kadang-kadang dia apa? Dia akan merusakkan juga diri dia sendiri. Kita lihat itu je sepanjang kepandaian manusia, juga akan kepandaian kita ni, pengetahuan pencipta. Sebenarnya apa lagi dengan makhluk haiwan dan sebagainya? Macam mana dia menangkap? Tak pernah ada orang ajar singa atau harimau tu memburu ke lah. Kita tahu macam mana nak tangkap. Dapat lah. Kalau tak dapat, habis dia mati. Dengan macam-macam cara. Dengan terbang boleh, yang terbang-terbang, yang apa ni, merangkak-merangkak, yang berlari, dan seterusnya. Dalam ikan pun boleh tangkap ikan lain. Dia tahu macam nak tangkap. Yang tak boleh berenang pun boleh tangkap juga kan. Kecil udang, ketam dan sebagainya. Semua ada ada ilmu-ilmu dia. Jadi itu semua menunjukkan pengetahuan ataupun kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Jadi fa'innallaha syakirun. Kalau kita merenungkan akan sifat-sifat Allah SWT ni, maka kita apa? Tunduk terhadap kandungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ayat 158 ni kita dah panjang ni. Maka nak ambil lagi satu dua ayat tadi. Jadi kita lihat apa ni makna ayat ini dalam kitab. Allah Ta'ala menjelaskan tentang kewajipan melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Kerana menolak anggapan sebahagian kaum muslimin pada waktu itu bahawa sa'i mengandung unsur dosa. Kerana pada zaman jahiliyah di atas Bukit Safa ada patung yang bernama Isa, dan di atas Bukit Marwah ada patung yang bernama Nailah. Kedua-duanya diusap-usap oleh mereka yang melakukan sa'i. Kau teringat tadi saya sebut ada tiga sebab kan? Kenapa orang tak mau usap sa'i kan? Satu saya dah sebutkan ada patung ni. Satu lagi sebabnya, kata ulama, kerana Allah SWT bila terangkan tentang haji dan umrah, Allah SWT sebutkan tentang tawaf di Kaabah. Tak ada sebut pasal sa'i. Jadi mereka katakan mungkin tak ada sa'i ataupun rasa berat nak sa'i. Itu sebab kita sebut oleh sebagian ulama lah. Jadi bila turun ayat ni baru mereka boleh sa'i. Tak ada dosanya nak sa'i. Kemudian pendapat ketiga ataupun sebab yang ketiga disebutkan oleh ulama, pada zaman dulu, zaman jahiliah, ada satu sepasang lah, lelaki dan perempuan telah berzina bila di dalam Kaabah. Banyak tempat dia nak buat kerja dia kat dalam Kaabah, dalam masjid. Siapa yang berlaku? Ceritanya mereka berdua telah disumpah menjadi batu. Jadi orang-orang patutnya ambil iktibar lah. Ini dah kena sumpah jadi batu pasal buat dosa yang besar. Ini tidak pula. Mereka apa ni? Mereka mengagung-agungkan dua apa ni patung dekat apa ni patung ini, dan mereka letakkan dekat Safa dan Marwah. Dan mereka anggapkan apa tu apa namanya? Ada berkat atau ada apa semuanya, hinggalah mereka lakukan cara-cara jahiliah gitu. Jadi yang benarnya kata ulama adalah pendapat yang terus kita sebutkan mula-mula sekali, iaitu tentang cara jahiliah yang dilakukan di Safa dan Marwah, ada patung. Bila datang Islam, mereka was-was untuk bersa'i lagi. Baik, teruskan. Baik, Allah Ta'ala akhirnya menurunkan dengan ayat ini, ayat ini dengan memberikan penjelasan bahawa sa'i antara Safa dan Marwah adalah bahagian dari syiar Allah Ta'ala. Artinya bahagian dari cara beribadah kepada Allah, kerana cara seperti itu telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail serta orang-orang Islam dari keturunan mereka berdua. Maka siapa yang menunaikan ibadah haji atau umrah, maka hendaknya melakukan sa'i di antara keduanya sebagai salah satu rukunnya, dan tidak berdosa walaupun sebelumnya orang-orang musyrikin bersa'i antara keduanya kerana adanya dua patung di atas bukit itu, iaitu Isaf dan Nailah. Bukan mana je, kita yang sebutkan mana tu ada juga. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan tentang janji pahala yang akan diberikan kepada siapa sahaja melakukan amal kebaikan, dan Allah Ta'ala berterima kasih dan membalas amal soleh yang dilakukan hambanya berdasarkan niat masing-masing. Itulah maksud dari ayat wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim, dan barang siapa mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Di pelajaran yang dapat diambil dari ayat 198, pertama, wajib hukumnya melakukan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, wajib bagi yang menunaikan haji atau umrah. Yang telah kita terangkan hukumnya sebenarnya adalah rukun, lebih daripada wajib, tak buat tak sah. Rasulullah SAW telah bersabda, bersa'ilah kerana Allah Ta'ala telah meletakkan, ini mewajibkan atas sekalian untuk melakukan sa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, dan Nabi SAW telah bersa'i dalam seluruh umrahnya, juga dalam hajinya, begitu para sahabat. Yang kedua, diperbolehkan salat pada sebuah gereja yang telah dirubah jadi masjid, dan tidak mengapa jika sebelumnya adalah tempat ibadat orang-orang kafir. Jadi kalau dulu ada tempat-tempat ada patung apa semuanya, bila masuk zaman Islam kita boleh solat beribadat kat tempat dia, macam sa'i antara Safa dan Marwah. Begitu juga boleh kita ambil daripada ayat ini faedah bahawa kalau tempat itu dulu adalah tempat ibadat orang-orang kafir, seperti gereja, ada patung apa semuanya, tapi kalau sekarang dah ubah jadi masjid, boleh tak kita solat kat dalamnya? Khutbah apa sebenarnya boleh. Jadi kalau di negeri-negeri barat banyak macam itu, gereja-gereja dah jadi kosong lengang, dah tak ada sah, tak ada imam pun dah tak ada lah, orang dah tak datang semayang. Jadi orang Islam pula makin ramai dah duduk situ, dan mereka nak dapatkan tanah, tempat, ada bangunan apa semua mungkin susah, tapi nak dapat gereja ni orang memang nak jual, jadi membeli dan orang ubah jadi masjid. Boleh tak solat dalamnya bila dah jadi masjid? Jawabnya boleh. Tapi isunya kalau dia belum jadi masjid, masih ada cross kat dalam dia, masih ada patung Buddha kat dalam temple, boleh tak kita pergi dalam tu doa je lah. Sekejap, yang tadi tu kita doa je. Kalau solat boleh, kalau baca Quran kat dalam gereja boleh tak? Kalau baca je kita baca Quran, jawabnya tak, tak boleh. Tempat tu masih tempat peribadahan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah SWT. tempat-tempat, tempat itu dimurkai oleh Allah SWT, muka Allah SWT turun ada tempat-tempat macam itu. Jadi macam mana kita nak ibadat kat tempat macam tu? Kalau kita pun kena temukan Allah SWT, dia tak boleh. Bila tempat itu masih lagi jadi gereja, tak boleh. Tak nak faham ya? Tapi kalau dah ubah jadi masjid atau di tempat lain lah, bukan masjid pun tapi jadi tempat lain, rumah orang ke apa, tak boleh, tak salah. Kalau kita nak tahu masjid Nabi asal dia tanah apa? Siapa tahu? Ada rumah tak kat tapak masjid Nabi? Apa ada dekat tempat tapak masjid Nabi? Tanah apa tu sebenarnya? Tanah perkuburan. Nah, Nabi SAW beli tapak tanah tu. Lepas tu dipindahkan semuanya, tu dia buat masjid. Baik. Faedah yang ketiga daripada ayat ini, anjuran untuk melakukan amal kebaikan yang bukan wajib. Walaupun dia bukan wajib, kita digalakkan melakukannya. Itu namanya tatawuk, iaitu segala yang sunnah. Seperti tawaf sunat, tawaf sunat lah, tawaf wajib lah. Salat, salat sunat. Puasa sunat. Sedekah, sedekah sunat lah. Yang menjaga perbatasan dan lihat. Jaga perbatasan ini borders lah, borders negeri Islam tu kita jaga, tak masuk apa tu musuh dan sebagainya. Dan sekarang masih berlaku kan, masih ada. Kita jaga kerja tu semua susah tu. Tapi apa ni digalakkan kita melakukan. Dan juga jihad, bagian jihad tu tak wajib lagi. Asalnya jihad tak wajib, melainkan yang diwajibkan. Itu antara pelajaran yang boleh diambil daripada ayat ini. Dan satu lagi kita boleh tambah, bahawa ibadah haji ni, kalau kita lihat tadi kan disyarahkan bahawa sa'i itu sebenarnya adalah ibadat cara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan. Sebenarnya cara Nabi-Nabi dahulu ibadah mereka sama, di tempat yang sama. Sebab dalam hadis-hadis kalau kita ingat lagi, dalam Sahih Muslim kita ada baca dalam kitab Iman, bahawa Nabi SAW nampak Nabi Musa kan, naik unta merahnya kan, ada tengah bertalbiah kuat-kuat. Nabi Isa dan sebagainya, mereka tengah buat haji juga. Dalam hadis tadi Isra Mi'raj, bukan mereka buat haji. Haji mereka sama juga di Makkah. Dan tempat tu masih kekal lagi. Dan alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah SWT banyak-banyak. Sebab kawasan itu sekarang dimiliki oleh apa? Orang-orang Islam, Nabi Islam dipelihara. Alhamdulillah. Semua nak pergi haji, nak pergi umrah, bebas nak pergi haji dan umrah. Kalau sebut syaratnya lah Kalau bisa tu lepas. Kalau sebut bisa tu kita lain. Jangan kata pula, oh ni kerajaan ni dah menghalang orang daripada apa ni, daripada pergi masjid, daripada buat haji umrah. Besar-besar ni apa semuanya, jahat je. Boleh tak cakap macam tu? Boleh cakap lah, tapi tanggung lah sendiri ya. Kalau salah. Sebab semua tempat-tempat tersebut tu ada penjaganya yang bertanggungjawab atas tu. Jadi kalau awak kata dia mesti kasi masuk siapa saja, habislah orang masuk. Siapa pun akan masuk. Dan dia akan masuk tak payah skrin, tak payah buat habislah macam-macam benda dia bawa. Sebab pernah orang bawa bom masuk dalam. Jadi kena katis lah. Kemudian daripada sudut keadaan dah berubah. Macam zaman sekarang ini, ramai orang yang dapat seruan, ramai yang pergi, berjuta orang. Kalau semua dekat masuk, Saudi je dah berapa ramai. Kalau semua pergi dah, Allah senang je nak pergi. Yang dekat-dekat lagi, Yaman apa tu, yang mereka ada duit, kalau mereka semua pergi. Kalau semua pergi memang satu dunia dah tak dapat pergi lah. Kalau Saudi cukup. Tak sempat. Dia perlu nak kena management lah, perlu kawal, perlu kontrol. Jadi tu yang dia buat untuk orang Saudi sendiri, bukan untuk orang luar negeri. Kalau dah pergi tahun ini, tunggu lagi 5 tahun baru boleh pergi. Baru boleh pergi. Itu orang dia sendiri. Dia kena apa panggil, kota. Jadi untuk luar negeri dia kasi orang ni berapa ribu, agak-agak daripada berapa persen orang Islam dia letak lah. Ini banyak sekian dia. Kalau lagi banyak jumlah orang Islam ni, lagi banyak lah orang yang dia pergi. Jadi kalau dah pergi, tahun lepas lah tak boleh pergi kan. Saksikan pada orang lain. Kalau dia tak buat macam itu, apa jadi? Habis. Sesak, awak pergi pun awak tak boleh buat ibadat. Sesak masalah awak mampu, tak mampu saja. Habiskan tempat tu dah. Dah demikian. Itu pun mereka berusaha untuk apa tu, membesarkan tempat-tempat ibadat tersebut supaya lagi ramai orang boleh boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Okay. Itu crowd control. Kalau banyak negeri tak boleh buat, macam mana yang diorang orang buat tadi? Sampah dia je 1 juta orang, berapa juta orang ni sampah. Makan berbulan nak bersihkan. Najis dia je tu, awak nampak sedap awak buang-buang kat situ, atau dia pergi mana. Ustaz aku nak bersihkan. Kita dah pernah pergi eh. Lepas tu dia habis tu, banyak dia punya kerja, banyak tak habis. Dia nak siapkan tu 1 tahun tu, makan berbulan-bulan nak bersihkan. Kita datang pun cantik aja kan. Itu belum kira orang yang buang najis, yang buang kat mana-mana, kat gunung, kat pokok, kat mana apa semuanya, kita lagi semua dia bersihkan. Baik. Dan tempat penginapan dan seterusnya. Jadi wajarlah kalau kita letakkan satu peraturan dan kita tahu memang untuk maslahat orang ramai, kita janganlah, kita jangan ungkal lah. Kalau kita semua ungkal, kita semua pergi, semua kita cowboy masuk, jadi okey lah, penuh, tak boleh masuk. Baik. Lagi satu, bila kita tahu bahawa ibadat ini dah dilakukan zaman ke zaman, Allah SWT pelihara tempat tersebut, Allah SWT pelihara ibadat tersebut. Jadi kewajipan kita lah, bila kita buat manasik haji, bila kita buat manasik umrah, kita buat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu penting. Macam terangkan tadi kan, tawaf mula, tawaf doa, lepas tu kat sini lalu lari-lari anak, kek, kalau selesai kat maruah, doa, menghadap kiblat tu semua yang lupa oleh Rasulullah. Kita buat macam itu. Kita lihat lepas tawaf maruah kita dah kat ni tu, last kali habis kat maruah, kita tak ada doa lagi. Kita tak ada solat lagi, dua rakaat, solat sunat. Lepas tawaf, 7 kali kita solat sunat ataupun solat tawaf lah, dua rakaat, di belakang Bapak Ibn Ibrahim. Boleh tak kita kiaskan? Sa'i lepas sa'i di maruah ke solat dua rakaat akan mungkin maruah. Kias dengan tawaf. Semua ulama kata ini adalah bid'ah mungkarah. Saya ingat kat baca dekat apa ni, kitab Majmu' Al-Nawawi Mazhab Syafi'i, bid'ah mungkarah. Satu contoh, walaupun mereka ada bid'ah hasanah, ini bid'ah mungkarah. Padahal kalau ikut definisi orang tu buat, nak je nak sengaja buat jahat, dia nak solat, solat sunat sa'i, dia nak buat baik kerana Allah SWT kan baik. Dia kias bagus apa semua, tapi kamu kata ni bid'ah mungkarah betul. Dia benda-benda lain boleh pula, maulud boleh pula, itu boleh juga. Jadi sebenarnya mereka beri, bila mereka buka pintu bid'ah hasanah, habis dah tak tahu mana satu nak cakap hasanah, mana satu yang tak hasanah. Azan, orang perempuan azan, semua ulama dia tak boleh. Sedangkan yang woman track ni, sister ni, kalau azan awak tambah-tambah bid'ah ke tidak? Bid'ah ada tak cakap bid'ah hasanah? Tak ada. Itu yang dua-dua semua tak, semua kata tak boleh ni. Padahal ikutnya kan bid'ah tu maknanya benda baru, lepas tu dia baik kan baik. Tengok dalam bid'ah hasanah pun ada yang tak hasanah juga. Menunjukkan bahawa kaedah bid'ah hasanah ni lemah. Sebab orang tak boleh sepakat ini baik atau tak baik. Jadi yang betulnya hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, semua bid'ah tak baik, semua bid'ah tetap. Kalau bid'ah ni dalam, sekarang kita dah dengar kat masjid-masjid, sebelum qomat ada baca-baca, sebelum azan ada baca-baca. Apa ni? Siapa yang suruh orang buat macam ni? Ke dia pandai-pandai nak buat? Kalau dia pandai-pandai nak buat, saya nak cakapkan makmum pergi dekat Bilal ni akrab. Tanya dia, dia macam nak tanya dia, siapa yang suruh buat macam ni? Kalau imam dia suruh buat, kita tanya imam dia, kenapa kamu suruh? Kalau ada PM dia suruh, saya nak tanya, kenapa dia orang buat macam ni? Tak pernah buat macam ni, tak pernah orang buat macam ni. Dia orang pernah buat, subuh tu ada orang pernah buat. Selat Malaysia, Singapura, Indonesia, orang subuh tu dia orang macam apa-apa tu ada. Tapi tak pernah kita dengar untuk solat lain ni apa hal ni, untuk solat ini kamu buat macam nasi apa tu, rikir apa tu. Tapi terikut-rikut tau satu Singapura buat ni tu. Jadi kita kena ikar, kita kena cakap siapa suruh buat. Kalau Allah buat sendiri, kita nak tahu apa dalil Allah. Sebab patutnya diperintahkan untuk azan cukup time, qomat, sudah. Tak ada lebih-lebih. Ada benda kita buat lebih bagus, betul tak? Ada buat kita buat lebih-lebih memang bagus. Tapi ada perkara kerja, kalau dah suruh buat, kamu lebih-lebih dah tak bagus lah. Betul tak? Jadi ini yang kita nak. Jadi sama juga sa'u, ibadat haji, kita buat lebih-lebih, tambah tu tambah ni, dan ibadat haji macam-macam lah eh. Kalau kita tengok ibadat haji, itu sebenarnya semua menyedihkan. Orang-orang ni tak faham, jemaah-jemaah tak faham tuntutan daripada haji dan umrah. Dua perkara paling penting, dia talbiyah, tauhid kan. Dan dalam tauhid ada lagi satu tauhid, iaitu ittiba Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW dah clear ni jelaskan, jemaah semua hafal ni hadis. Apa dia? Khudu anni manasikakum. Semua orang akan cakap macam itu. Ambil daripada aku manasik kamu. Dia bukan cakap khudu manasikakum anni, ambil manasik kamu daripada aku. Khudu anni, ambil dari aku, maknanya dari aku tak sahaja. Jangan ambil daripada orang lain, ambil daripada aku sahaja manasik kamu. Jadi sepatutnya mereka bila buat, mereka nak tahu lah apa sifat Haji Nabi SAW, macam mana di umrah, macam kat sini, semua. Bila ni tidak sampai sana, pasal guru-guru dia ajar buat gini je dekat sini, awak doa gini. Kat tiang ini awak baca ni, kat tiang itu awak baca tu. Habis lah. Jadi itulah dia punya apa, apa tentang kerja tu. Dia ikut dia tok guru dia. Lagi satu, kalau tak pakai tok guru, dia belajar buku sendiri. Ni buku doa-doa, kan ada banyak jual kan. Habis itu juga masalah. Tapi buku-buku kena ban, tak boleh masuk. Ya, itu yang jadi masalah. Kalau nak pun apa buku apa, buku tu kalau sunnah aku sendiri banyak. Kat sana kasih free lagi buku-buku macam lah haji umrah, apa bahasa cakap semua tu. Ini itu yang kita lihat. Jadi itu syiar-syiar bila Allah SWT sebutkan inna tawfa wal marwata min syiarillah. Bukannya tawfa pada syiar-syiar Allah, menunjukkan kalau kita kena tegakkan, menghidupkan syiar-syiar. Jadi wama ya'udzu bisyiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Allah SWT berfirman, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu daripada ketakwaan hati. Kalau kita tak ada takwa, kita tak boleh menegakkan syiar Allah. Jadi menegakkan Allah dengan hati dan juga dengan apa? Dengan perbuatan. Ada apa-apa soalan? Oh ada daripada kertas tadi. Ini nampak ni lain daripada topik. Semua tentang apa ni, hubungan suami isteri lah. Ada tiga soalan semua macam sama saya ada nampak. Okay, yang pertama, saya dia seorang lelaki mempunyai ibu tiri yang mempunyai seorang anak perempuan hasil daripada perkahwinannya dengan suami pertamanya. Soalannya, bolehkah adik tiri saya mengikuti saya ke luar negeri, dan adakah dia mahram saya apabila ke luar negeri? Jadi ini adalah adik tiri. Jadi adik tiri ini bukan adik gandungnya. Tapi adik ni anak siapa? Anak ibu tiri dia lah. Anak ibu tiri. Boleh tak adik tiri ni jadi mahram pada dia? Tapi tak boleh. Adik tiri ni bukan mahram. Dia boleh kahwin dengan adik tiri dia kalau dia nak. Yang mengharamkan hanya dia dengan mak tiri dia saja. Maksudkan adik-adik tiri tak ada kena ni. Jadi segera itu tak boleh jadi mahram apabila keluar negeri. Yang kedua, apabila seorang itu asyik memikirkan tentang menceraikan isterinya, adakah ini boleh menyebabkan perceraian ini betul-betul berlaku? Betul, mesti lah. Kita sebelum nak buat satu, kita nak fikir banyak. Fikir dulu. Lagi ni kalau buat cerai, lagi banyak kita fikir nak cerai, lagi kemungkinan besar lah kita cerai. Macam orang nak kahwin, sebelum nak kahwin dia tak fikir nak kahwin tu. Tapi set nak tahu je nak kahwin tu bila dia cek fikir nak kahwin aja. Ha, itu maknanya dia nak kahwin dah datang lah. Kalau kita lihat psikologi manusia macam ini, hari ini kita nak pergi sini, kita jalan lah ke, yang naik bas ke, naik kereta apa semuanya, kita jalan dah bertahun-tahun jalan. Tapi time kita nak beli kereta je, taklah masa kita nampak kereta banyak je. Betul tak? Kita asyik tengok kereta je. Ha, itu tanda je kita nak beli kereta. Rumah pun sama, buka surat khabar asyik tengok yang bab tu je. Jadi ini memang, kalau saya pernah baca ya, hal ini memang kalau dalam psikologi kita, kita ni bila nak sesuatu tu, kita cari. Ini memang Allah SWT dah berikan kita insting tu, kita cari benda ni. Kita cari benda yang kita nak. Jadi itu sebabnya kita ada itu istimai lah, ada hubungan sosial ni semuanya. Pasal orang nak makan, beli makan, orang nak tu beli ini dan sebagainya, orang nak renovate, dia cari kan. Dia akan buat berjam-jam, dia akan baca lagi di internet dah pun semua, dia akan sendiri ni. Kita tak ada, tak ada terus. Awak iklan macam mana cantik apa semua tak ada. Tapi ada juga sebab dia, bila tergerak nak beli lampu baru, nak beli sofa baru ke apa sale apa semuanya, tak beli pun nak beli aku lain, tu lapar apa sebagainya, lapar mata tu lah. Tapi asalnya orang yang kau tak kira, tak ada apa-apa, tak ada pun tengok. Betul tak error? Jadi kalau orang nak, ni pasal dia banyak fikir ni, pasal dia memang nak cerai ni. Apakah dia boleh betul-betul berlaku dan sebagainya? Yang katakan memang boleh tak. Tapi kalau dia tanya, apakah patutnya saya fikirkan nak ceraikan isteri saya? Itulah yang kita nak kena tengok lah. Kalau munasabah sebabnya kalau ada hal yang lain dengan isteri yang musuh ke apa-apa yang masalah lain tu kan, itu mungkin lah. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak tahu kita fikir nak ceraikan, kalau nak kahwin lain apa, itu tak patut lah. Tak ada sebab, sebab tak patut merugikan dia sebenarnya semua pihak. Yang ketiga, seorang suami suka mengatakan kepada orang lain yang dia sudah pun bercerai, padahal perkahwinannya tetap masih sah dari segi undang-undang Islam. Apakah perbuatan ini haram dan apa kesannya pada perkahwinan itu? Wah, hukumnya haram. Sebab kita berbohong, kita cakap pada orang lain apa yang tidak benar. Dan ini bukan perkara sembarangan, ini perkara yang khusus peribadi, yang kita dengan diri kita je tahu sepatutnya, iaitu tentang hubungan perkahwinan kita. Sebenarnya ini masalah bila kita cakap kita dah bercerai dengan diri kita, takut-takut tu jadi satu syahadah, satu-satu kesaksian. Bukan satu statement. Dan mungkin kalau boleh dibuat apa sebagai apa ni, hukum dia dah betul-betul ceraikan isteri ni. Tapi ni dalam keadaan kita sekarang ni, tak boleh kita terburu-buru. Hukum kena bawa ke mahkamah sama ada dah ceraikan atau belum. Tapi macam mana pun hukumnya haram dan berdosa. Dan apa kesan daripada perkahwinan itu, kita katakan belum lagi katakan konfirm diserai atau tidak. Semuanya sekarang ni nak kena pergi mahkamah. Okay. Itu yang paling bagus sekali, biar parti yang akan hukumkan. Tapi daripada sudut lain pula, perkahwinan ni agak-agak kuat ataupun dah longgar dah letak. Kalau dah macam ini, ini mesti dah teruk lah. Tunggu apa dia panggil ke? Tunggu berkecai. Jadi patutnya lah kalau kita tak tahu apa masalah dia, jadi kalau yang sebaik-baiknya tak apa ni, tak sampai ke situ lah. Kita dah katakan kalau boleh jangan sampai ke situ. Kita sedut-sedut dan selamatkan. Rugilah kan, sekarang dia terlalu mahal kan, betul tak? Belanja tu, belanja ni macam-macam. Kena janji orang dah datang waktu semuanya kau tu, dia dah lama-lama itu dah tak ada anak apa sebenarnya. Itu satu inilah. Kalau boleh dielakkan memanglah dielakkan. Sebab tujuan berkahwin apa dia? Tujuan berkahwin untuk cerai ke untuk terus ya? Kita doakan pula. So dia barakallahumma barakallahumma jama'abainakumma fi khair. So dia berkahan, kira dia apa ni, berkumpul dalam khair, dalam kebaikan dan sebagainya, yang dapat banyak kebaikan tu dia ada sambung sama-sama yang apa ni, yang baik dan sama-sama susah dan seterusnya. Ni kan ada senang, kan ada susah, ada pahit dan ada manis dan seterusnya. Jadi semua banyak pahala, banyak pahala dia dapat. banyak pengalaman lebih dapat. Orang berkali dengan tanggung tak kata tak akan sama. Jadi orang mungkin belajar apa ni, hukum-hukum apa semuanya eh, tentang nikah kahwin expert apa semuanya. Kita belum kahwin tak akan sama dengan orang yang lain. Jadi dengan itu kita berhenti lah di sini dahulu. Dan saya akan sama pada masa saya akan datang. Kulu khawli hal astagfirullahaladzim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.